Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah segenap puji kita persembahkan hanya kehadiran Allah, Tuhan semesta alam. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan program penyejuk hati dalam bedah tafsir Sya'rawi yang kita cintai ini. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bersama-sama dengan tim terjemah Safir Al-Azhar pada surah Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabbur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini sangat menarik sekali untuk kita kaji, sebab ini adalah klimaks daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengangkat derajat manusia, dan Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, sujud adalah merupakan ibadah. Sebagaimana kita sujud di dalam salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sujudnya malaikat dan iblis pada ayat ini sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 ini, bukanlah sujudnya ibadah, tapi adalah sujud ta'zim, membesarkan ciptaan Allah yang sempurna ini. Artinya bahwa manusia adalah puncak daripada penciptaan Allah yang maha tinggi. Nah, tentunya selain kepada manusia, ada beberapa makhluk yang lain juga yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ibadah, bukan untuk menyembahnya, tetapi sebagai membesarkan benda tersebut, seperti Hajarul Aswad yang kita cium ketika tawaf, atau Ka'bah itu sendiri tempat kita mengarahkan arah kita ketika kita melaksanakan salat. Jadi sujud yang disebutkan di dalam ayat 34 ini bukanlah sujud ibadah, layaknya sujud seorang hamba ketika ia melaksanakan salat. Para pendengar yang dirahmati Allah, kata iblis di sini, kecuali iblis. Di dalam surah Sad ayat 75, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang kisah sujudnya iblis, sujudnya malaikat maksudnya, dan tidak sujudnya iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, astakbarta am kunta minal alamin. Minal alin, ya. Apakah engkau menyombongkan dirimu, atau engkau menganggap dirimu itu adalah malaikat yang tinggi, alin? Artinya bahwa iblis menganggap dirinya mulia, sehingga ia menyombongkan dirinya dan tidak mau sujud dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena perintah Allah itulah, maka iblis wajib untuk sujud kepada Adam alaihi salam ketika itu, bukan untuk menyembah Adam. Nah, iblis di sini adalah bahagian daripada jin. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa jin itu iblis itu adalah bahagian daripada jin, tapi ia keluar daripada perintah yang telah disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga ia termasuk ke dalam golongan yang kafir. Ya, menarik sekali ini Pak Ustadz. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa banyak juga orang-orang menanyakan tentang hakikat dari ayat 34 dari surah Al-Baqarah ini. Iblis kan tidak diperintahkan sujud dalam ayat ini. Yang diperintahkan sujud adalah malaikat. Dan Pak Ustadz menyatakan tadi, iblis itu berasal dari jin. Kok tiba-tiba ada kata pengecualian kecuali iblis? Jadi sebenarnya kata orang-orang yang kurang paham terhadap hakikat Al-Quran mengatakan, ini salah ini katanya. Yang betul, iblis itu gak sujud karena gak disuruh katanya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Tidak, sebenarnya iblis juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu adalah satu kesatuan. Iya. Ya, dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini benar tidak dijelaskan perintah sujud kepada Adam alaihi salam untuk secara iblis, spesifik ya? Kepada iblis. Tetapi di dalam ayat yang lain kita bisa membaca misalnya di dalam surah Al-Infitar, Az-Zariyat, dalam surah As-Sad, begitu juga dalam surah Kahfi yang juga menjelaskan tentang kisah seputar sujudnya malaikat dan enggannya iblis untuk sujud. Jadi bukan hanya ayat ini yang menjelaskan tentang ini. Jadi iblis pada hakikatnya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Ya, saya tertarik untuk ikut nimbrung Ustaz Ardiansyah tentang persoalan yang barusan kita diskusikan tadi. Perintah Allah itu berlaku untuk seluruh yang hadir ketika perintah itu dikeluarkan. Nah, di sini iblis dalam sebuah cerita ini digambarkan bagaikan meraknya malaikat. Ya, artinya apa? Sebelum Adam tiba atau muncul, iblis ini makhluk yang taat, makhluk yang bertasbih kepada Allah. Jadi sehingga keberadaannya di tengah-tengah malaikat bukan sesuatu hal yang aneh begitu. Biasanya dia satu majelis dengan malaikat. Pada saat ini iblis tidak menggunakan potensi takwanya. Pada saat itu iblis gunakan potensi mangkirnya, aba wastakbar. Dia enggan, dia merasa besar, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafirin, orang yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah tadi. Iya, memang benar sekali Ustaz Hanafi, seperti yang juga tadi sudah ditanyakan oleh Ustaz Zainal, bahwa memang iblis ini memiliki hak pilih begitu. Iya. Dan ada satu sifat ya, pada iblis ini, yang sifat inilah yang menghancurkan ibadah dia, yaitu sifat sombong itu. Iya. Padahal seorang yang sangat beribadah. Iya. Ustaz, ya? Bahkan saya lupa apakah hadisnya itu sahih atau tidak. Tapi di dalam benak saya mengingat bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tidak ada sejengkal pun tempat di muka bumi ini kecuali iblis pernah sujud di situ. Allah, menunjukkan Allah bahwa betapa iblis itu sebenarnya adalah makhluk yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sifat sombong itu tadi, ya, enggan, istikbar, ya, kesombongan dan arogansinya itu tadi, sehingga dia tidak mau. Dia merasa bahwasanya dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api. Nah, kesombongan inilah yang sebenarnya kalau kita lihat redaksi wastakbar ini berkaitan dengan ilmu. Karena biasanya ya, orang yang alim itu kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan muncul istikbarnya. Ya, muncul kesombongannya berdasarkan ilmunya. Iya, berdasarkan ilmu. Bahkan kadang-kadang dia merasa bahwasanya dialah yang paling tahu tentang itu. Begitu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tiga golongan orang yang menuntut ilmu, dan ketiga-tiganya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang menuntut ilmu untuk menyombongkan dirinya di hadapan para ulama. Agar dia juga dihitung sebagai seorang ulama. Yang kedua, dia menuntut ilmu untuk membodoh-bodohi orang bodoh. Begitu. Jadi agar dia paling pintar di tengah-tengah masyarakat, ya, yang katakanlah primitif atau tidak memiliki pengetahuan, maka dia belajar. Atau yang ketiga, hanya sekedar untuk menyombongkan dirinya bahwa dia orang yang berilmu. Dan ketiga-tiganya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hanya satu yang tidak dilaknat, kata Rasulullah, ya, yaitu siapa yang belajar atau menuntut ilmu untuk menegakkan kalimat Allah. Li'la'il kalimatullah. Jadi jelas bahwa dosa sombong ini adalah dosa makhluk yang pertama yang dapat menghancurkan seluruh amal ibadah. Iya, menarik sekali ini Ustaz Ardiansah, kajian kita di pagi yang mulia ini. Saya pun teringat dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka tidak akan bertambah kecuali kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Menilik dari hadis ini dan apa yang diceritakan oleh Ustaz Ardi tadi, saya melihat bahwa beribadah kalau tidak berilmu juga bisa menyebabkan kesombongan. Iya, maka disebutkan tadi di ayat sebelumnya, ayat 33, dikatakan bahwa saya maha mengetahui, saya maha mengetahui. Maka di sini ketika iblis sok-sok tahu, timbullah rasa sombongnya. Padahal sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala di ayat 33 bahwa pengetahuanku yang luas itu tadi, sebenarnya seorang itu tidak berhak untuk menyombongkan diri karena keterbatasan ilmunya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada sisi lain, apakah betul iblis itu maha mengetahui atau malah sebenarnya dia tidak tahu. Jadi disebutkan ketidaktahuan dia tadi dengan modal ibadah tanpa pengetahuan juga menyebabkan dia rasa sombong. Kalau dia mengetahui hakikat pengetahuan yang sebenarnya, maka ketika dia beribadah dia tidak akan menyombongkan diri. Nah itu. Iya, jadi kalau dilihat dari keterpanaan iblis terhadap dirinya ini menunjukkan kebodohan iblis itu sendiri dan menunjukkan bahwa iblis itu memang tidak tahu tentang hakikat manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dahulu kita pernah belajar mahfuzat atau pepatah dalam bahasa Arab, i'jabur rajuli binafsihi unwanun ala dhu'fi aqlihi. Keterpanaan seseorang akan dirinya itu menunjukkan ya idiotnya otaknya. Jadi di sini jelas bahwa sekalipun iblis itulah adalah abid, makhluk yang beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah, tapi karena tanpa ilmu dan dibaringi pula dengan sifat sombong dan enggan itu tadi membantah, ya, maka habislah segala sesuatu yang ia laksanakan. Dan tentu kalau kita lihat di sini, istakbar ini berkaitan dengan salah satu sifat Allah, mutakabbir. Ya. Allah itu yang maha sombong dan Allah itulah yang patut sombong, sedangkan manusia dan makhluk-makhluk yang lain tidak patut sombong. Makanya Allah sangat mengecam iblis di sini. Artinya seakan-akan bukan hanya menyamai manusia, bukan hanya menyamai malaikat, tapi seakan-akan iblis ketika itu mencoba untuk menyaingi Allah. Dan Allah paling benci dengan syirik, ya, menduakannya, paling benci dengan sifat yang menyetarakan dengan dirinya. Jadi sifat atau perbuatan iblis di sini, di mana dia menolak dengan keras, ya, dengan bahasa yang sangat keras, sehingga membuat iblis tercampak dari surga dan muncul rasa sombong, sehingga dengan sombong itulah akhirnya ia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Ardi, saya mencoba untuk sedikit menambahkan beberapa butir hikmah yang mungkin bisa kita fahami dari ayat ini. Ternyata iblis terjebak ke dalam pemikiran dialektika subjektivitas, dari mana manusia, dari mana benda itu dan apa wujud benda itu. Jadi iblis ternyata terjebak dalam pemikiran bahwa saya ini dari api, api itu lebih mulia dari tanah. Jadi kalau dibawa ke alam, ke alam pikiran modern, saya ini kan anak bangsawan berdarah biru, Anda itu entah putih entah hitam darahnya, nggak tahu saya, katanya kan begitu. Entah dari entah berantahnya Anda itu, artinya di sini sifat-sifat seperti ini juga muncul pada era modern. Terkastalah kita dalam si A bergolongan ini, si B bergolongan ini, si C bergolongan ini, sehingga mereka terjebak dalam sifat yang seperti yang dilakukan oleh iblis. Begitu. Iya, jadi memang sifat kalau dilihat penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati yang disebutkan di dalam banyak hadis itu bermuara semuanya kepada sifat sombong. Gitu. Nah, banyak orang sekarang ini memang menyombongkan dirinya itu karena dia merasa sok tahu. Padahal ketika dia merasa dirinya itu tahu, ketika itulah dia tidak tahu sebenarnya. Ya. Makanya dalam kajian kita di pagi hari ini, kita mencoba mengkikis habis sifat-sifat takabur yang ada dalam diri kita ini dengan mengkaji tafsir Sya'rawi ini, agar hati kita ini menjadi lembut. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan di antara ciri daripada orang yang beriman itu adalah orang yang mampu menangis, ya, ketika ia mengenang dosa-dosanya, gitu. Yang mampu selalu menundukkan kepalanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan dirinya. Jadi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kita ambil kesimpulan dan hikmah yang luar biasa dari ayat 34 ini, bahwa marilah sekalipun kita sebagai orang alim, marilah kita jauhkan sifat sombong dan sifat takabur dari dalam diri kita, agar sifat-sifat iblis itu tidak menghampiri diri kita. Sebab sekalipun kita ini adalah manusia, pada satu masa kita bisa berubah menjadi iblis, disebabkan karena sifat yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, marilah kita terus mengkaji diri kita, memuhasabah diri kita sebelum Allah menghisab diri kita. Yang kedua yang dapat kita ambil hikmah daripada kajian ini, bahwa perintah Allah adalah segala-galanya. Sekalipun terkadang perintah itu tidak dapat kita logikakan, namun ketika itu adalah sebuah perintah dari Allah, maka ada yang muncul dari sikap kita adalah sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh kepada perintah tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang perlu kita fahamkan juga dari ayat ini, bahwa sujudnya malaikat dan iblis bukanlah sujud ibadah, tapi adalah sujud karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Ardiansah beserta rekan-rekan dalam dialog pagi hari ini dalam kajian tafsir Sya'rawi penyejuk hati, Al-Ustaz Haji Hanafi Ismet MA dan Al-Ustaz Haji Zainal Arifin MA, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menyinari hati kita dengan hidayah dan petunjuknya, sehingga kita menjadi orang yang berilmu dan bertakwa kepadanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.